Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah di kesempatan mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam majlis yang berbarokah, yaitu majlis ilmu. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembacaan kitab Manhajus Salikin atau Manhajus Salikin. Pelajaran atau kitab yang menjelaskan tentang penjelasan fikih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang air dan macam-macamnya. Pada pertemuan yang lalu juga kita singgung tentang air dua kulah atau air banyak atau air yang sedikit. Pembatasan air banyak dan air sedikit menurut Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i, yaitu ukurannya dengan dua kulah. Apabila air tersebut dua kulah lebih, maka air tersebut dianggap sebagai air yang banyak. Dan jika air tersebut kurang dari dua kulah, maka air tersebut dianggap air yang sedikit. Ini adalah madhab Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i rahimahumullah. Apa itu atau berapa banyak air yang dua kulah ini? Disebutkan di dalam fikih atau kitab fikih al-muyassar, al-fiqhu al-muyassar, dalam ta'liknya bahwasanya air dua kulah itu kurang lebih 321 liter. 321 liter. Berarti kurang lebih kalau kolam berapa kali berapa ya? 221 liter. Kalau galon itu kan 19 liter ya. Ya, galon 19 liter. Tinggal 321 dibagi 19 ya. Coba 231 dibagi 19, kurang lebih sekitar 16 atau 17 galon ya, 16 atau 17 galon. Naam. Itu pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Adapun imam-imam yang lainnya berbeda pendapat ya. Tetapi yang masyhur ya di kalangan kaum muslimin terutama di Indonesia adalah dengan dua kulah ini. Dan ini adalah mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Akan tetapi penjelasannya sama seperti pada pertemuan yang lalu. Tetap baik itu air yang banyak ataupun air yang sedikit, jika berubah baunya, rasanya dan warnanya dikarenakan najis atau tercampur dengan najis, maka air tersebut menjadi najis, ya, air tersebut menjadi najis, baik itu yang banyak ataupun yang sedikit. Sebaliknya, ya, sebaliknya jika tidak berubah baunya, warnanya, ya, dan rasanya dengan tercampur oleh najis, tidak ada perubahan, maka air tersebut suci, ya, air tersebut suci, boleh digunakan untuk bersuci, baik air tersebut banyak ataupun air itu sedikit. Lalu apa maknanya? Ada pembedaan, ada air sedikit dan air banyak, ada air yang dua kulah, ada air yang di bawah dua kulah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya air yang di bawah dua kulah itu madhonnah an-najis. Madhonnah an-najis itu banyak kemungkinan banyak kemungkinannya bisa menjadi najis ketika bercampur dengan najis. Jadi kemungkinan besarnya kalau air itu di bawah dua kulah, ghalibnya, kebanyakannya itu menjadi najis, berubah apabila tercampur dengan najis. Walaupun itu tidak pasti, ya, walaupun itu tidak pasti. Karena tadi berapa? 17 galon, banyak, ya, 17 galon, misalkan 16 galon aja. Itu kan di bawah 2 kulah. Nah, kalau misalkan terkena tetesan najis, ya, itu kalau tetesan najisnya misalkan setetes, ya, itu ada kemungkinan tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan. Tetapi ini madhonnah. Madhonnah di sini maksudnya kemungkinan besarnya terkena najis. Itu terjemahan atau penafsiran dari hadis idza kanal ma'u kullataini lam yahmilil khabas. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila air ini sudah mencapai dua kulah, lam yahmilil khabas, maka tidak akan berpengaruh najis apapun. Nah, walaupun terjadi khilaf di antara ulama tentang kesahihan hadis ini, tetapi banyak di antara ulama mensahihkan hadis ini. Ya, mensahihkan hadis ini bahwasanya kalau air tersebut dua kulah, lam yahmil khabas, tidak terpengaruh dengan najis. Secara nampak, ya, secara zahir dari hadis ini bahwasanya air yang dua kulah itu sama sekali tidak terpengaruh dengan apa? Najis. Sama sekali tidak terpengaruh dengan najis, baik najis sedikit atau najis banyak. Nah, tetapi makna zahir yang ada dalam hadis ini, ya, dalam hadis ini tentunya bertentangan dengan ijma. Apa ijma tersebut? Yaitu para ulama telah ijma apabila air ini bercampur dengan najis, kemudian berubah baunya, rasanya, ya, kemudian warnanya, maka air tersebut apa? Suci apa najis? Najis. Suci apa najis, air tersebut menjadi najis. Nah, sementara dalam hadis ini tidak berpengaruh, ya, tidak berpengaruh. Nah, sehingga para ulama membawa makna hadis ini, ya, membawa makna hadis ini bahwasanya kalau air tersebut itu di atas dua kulah, itu kemungkinan besarnya apa, tidak berubah, ya, kemungkinan besarnya tidak berubah, walaupun ada kemungkinan berubah, ya, walaupun ada kemungkinan berubah. Begitu juga sebaliknya, ketika air tersebut di bawah dua kulah, itu madhonnah an-najis, yaitu kemungkinan besarnya menjadi najis apabila tercampur najis, walaupun belum pasti, ya, walaupun belum pasti. Itu cara menjamak makna hadis yang tadi disebutkan, yaitu idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabas. Ya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Minhajus Salikin atau Manhajus Salikin. Qala rahimallahu ta'ala, wal aslu fil asyai, dan asal dari segala sesuatu, at-taharatu wal ibahah, suci dan boleh. Ini asal. Sering disebut dalam istilah usul fikih adalah bara'atul dhimmah, ya, bara'atul dhimmah, terlepasnya dari dhimmah dari sebuah hukum, yaitu kembali kepada asal, ya, kembali kepada asal. Sehingga ketika kita menemukan sesuatu perkara, apakah ini najis atau boleh atau tidak, pada asalnya adalah suci dan ibahah. Kecuali ada dalil yang meyakinkan bahwasanya perkara tersebut tidak suci, najis, atau perkara tersebut haram. Ini pembahasannya luas, tetapi kita sedang membahas tentang thaharah sehingga tidak akan melebar ke pembahasan yang lain. Karena kaidah ini bisa masuk ke kaidah-kaidah yang lainnya seperti bab at'imah, ya, bab tentang makanan, ya, bab tentang makanan. Masuk kaidah ini juga. Bahwasanya segala sesuatu itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tetapi kita dalam bab thaharah, maka kita akan membahas pembahasan thaharah saja. Faida syakal muslimu fi najasati ma'in aw thawbin aw buk'atin aw ghairiha fahuwa tahirun. Apabila seorang muslim ragu tentang najisnya air, ya, satu air yang ada di tempat, aw thawbin atau pakaian, aw buk'atin atau tempat, aw ghairiha atau yang lainnya, maka fahuwa tahirun, maka itu asalnya adalah suci. Dia datang ke satu tempat, kemudian di situ ada genangan air, ya. Dia butuh untuk berwudu, ya, butuh untuk berwudu. Butuh untuk berwudu. Apakah dia berwudu dengan air tersebut atau tidak, karena khawatir air tersebut terkena najis? Maka jawabannya adalah tahir, karena asal dari segala sesuatu itu suci. Ya. Sampai ada dalil, ya, ada qarinah, ada indikasi bahwasanya air tersebut najis, ya, bahwasanya air tersebut najis atau pakaian tersebut najis atau tempat tersebut najis. Kalau tidak ada qarinah, tidak ada qarinah, tidak ada indikasi yang menunjuk atau mengarah ke najisnya air tersebut atau benda tersebut, maka sudah, tidak perlu kita mencari-cari. Tidak perlu kita cari tetangga yang ada di sekitar air tersebut, tanya-tanya, ini air najis apa enggak? Tidak perlu, sudah. Al-aslu fil asya taharah. Nah. Jadi sampai kita yakin bahwasanya ada qarinah. Ya, ada qarinah. Contoh, ada qarinah misalkan terlihat di situ ada pipa, ya, pipa pembuangan misalkan, ya. Pipa pembuangan yang mengarah kepada misalkan kolam air tersebut, maka itu korinah. Wah, ini jangan-jangan pipa pembuangan najis, ya, pembuangan najis dari perumahan atau dari rumah, atau korinah-korinah yang lainnya, ya, indikasi-indikasi yang lainnya yang mengarah bahwasanya air tersebut najis. Misalkan dari baunya atau yang lainnya. Begitu seperti pakaian, ya. Pakaian kita lupa, ya, terkena najis atau tidak. Misalnya terkena pipisnya anak, ya. Terus kemudian kita lepas, digantung, lupa kitanya. Lupa. Nah, kalau misalkan memang benar-benar lupa, ya, kemudian tidak ada korinah, tidak ada indikasi yang menunjuk kepada najisnya pakaian tersebut, misalkan sudah kering, ya, sudah terlihat tandanya, maka ya sudah, kembali kepada asalnya. Ya, kecuali ada korinah, ada indikasi, misalkan ada bekasnya. Kemudian ketika ditanya misalkan ke keluarga, dia masih ingat. Ya berarti ya sudah, ada indikasi yang menunjukkan kepada najis. Berarti yakin sudah, ya. Yakin najis sudah. Berarti harus dicuci, tidak boleh dipakai. Nah, ya. Aw tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadas. Atau dia ini yakin suci tetapi ragu apakah sudah hadas apa belum. Ini beliau agak keluar sedikit dari pembahasan, ya. Karena ini sekarang kita pembahasan tentang apa? Bukan bersuci, ya. Ini kita sedang membahas tentang benda-benda atau air yang suci, bukan berkaitan dengan bersuci, wudu seperti wudu. Nah, di sini beliau sedikit membahas itu. Jadi contohnya ketika kita ini yakin suci, kemudian beberapa waktu kita ragu, batal apa belum, ya? Batal apa belum? Tetapi tadi yakin wudu. Maka dalam hal ini kata beliau asalnya adalah dia suci, ya, asalnya dia suci. Berarti keraguannya ini dia abaikan, ya, keraguan batal atau tidaknya itu diabaikan. Berarti kembali kepada asalnya, yaitu dia suci. Contoh misalkan menjelang Isya dia lupa, batal apa belum, ya. Menjelang Isya batal apa belum. Tapi dia yakin. Tentunya ketika sholat maghrib ya wudu. Dia yakin, ya tadi saya sholat. Tentunya sholat maghrib dia wudu dulu, kan. Pasti di atas toharoh. Ya, di atas suci. Ya, di atas suci. Itu pasti. Yakin. Nah, hanya saja menjelang Isya ini dia ragu. Batal apa belum? Gitu, batal apa belum? Maka jawabannya gimana? Ya, jawabannya kembali kepada asal, kepada perkara yang yakin, yaitu dia belum batal, ya, dia masih dalam keadaan suci. Mana ininya, dalilnya? Ya tadi dalilnya, dia sholat maghrib, tentunya sholat maghrib dia dalam keadaan suci. Atau sebaliknya dia ragu dalam keadaan batal, ya. Asalnya dia tidak belum berwudu, kemudian dia ragu apakah tadi sudah wudu apa belum, ya, apakah dia satu sudah wudu apa belum. Maka jawabannya kembali kepada asal yang dia yakin, ya, kepada asal yang dia yakin, yaitu dia belum berwudu, ya. Misalkan dia dari maghrib ke asar kan jauh, atau dari asar ke maghrib, apa dari zuhur ke asar itu kan jauh, atau dari asar ke maghrib kan waktunya jauh. Nah dia menjelang maghrib ragu apakah batal apa belum. Apakah dia berwudu? Apakah dia batal apa belum? Gitu ya. Contohnya, subhanallah. Ya pokoknya intinya gini. Intinya ketika dia yakin, ya, ketika dia yakin belum berwudu, ya, ketika dia yakin belum berwudu, terus kemudian apa? Kemudian ketika mau sholat, dia ragu tadi berwudu apa belum, ya, tadi berwudu apa belum. Maka sudah dikembalikan kepada asalnya, ya, dikembalikan kepada asalnya, yaitu dia belum berwudu. Apakah ini terjadi? Terjadi, ya, terjadi. Kadang orang lupa tadi wudu apa belum, ya, terutama apabila dia pas mandi, ya. Nah, pas mandi, setelah mandi itu dia lupa, tadi wudu belum, ya. Nah, gitu. Ya sudah, ini kembalinya kepada asalnya, berarti dia belum berwudu. Ya, asalnya dia belum berwudu. Tetapi di sini kata beliau, apabila dia ragu, yang yakinnya dia sudah berwudu, ya, sudah suci, kemudian ragu apakah dia batal apa belum, maka kata beliau, fahuwa tahirun, maka dia suci. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fir rajuli, pada seseorang, yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah, yang dia dihayalkan, ya, kepadanya ini oleh syaitan, ya, bahwasanya dia menemukan sesuatu di dalam salatnya, yaitu dalam riwayat lain fi batnihi, di perutnya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida riha. Jangan dia keluar dari salat sampai dia mendengar suara atau dia mendapatkan bau. Maksudnya bau dari kentutnya atau suaranya. Nah, selama tidak ada, ya, selama tidak didapatkan hal tersebut, maka dia tidak pedulikan, ya, tidak dipedulikan apa yang dia rasakan di perutnya. Ya, apa yang dia rasakan di perutnya sampai dia benar-benar yakin. Sampai dia benar-benar yakin dia ini batal. Apa tandanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar suara atau mendapati baunya. Ya, mendapati baunya. Kalau seperti itu dia sudah yakin. Ya, sudah yakin. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dia berada di posisi yang yakin. Ketika sholat, kira-kira dia suci tidak? Hah? Ya jelas suci. Ya, jelas. Ketika sholat dia jelas suci. Ini jelas perkara yang yakin, ya. Perkara yang yakin. Kemudian muncul satu perkara yang meragukan. Ya. Apa tadi? Yaitu yang di perut. Misalkan apa ya? Bahasa Indonesianya kerubukan. Kerubukan. Atau sejenisnya, mules atau yang semisalnya. Ya. Nah itu, maka apa? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dia keluar dari sholat. Artinya jangan membatalkan sholat. Ya. Karena dia misalkan, karena ada di perutnya sesuatu, kemudian dia berpikir, wah batal sholatnya. Kenapa? Batal wudunya. Ya. Batal wudunya berarti batal sholatnya. Jangan dulu seperti itu. Ya, jangan seperti itu, karena dia dalam keadaan yakin, ya, dalam keadaan yakin, yaitu dalam keadaan toharoh, keadaan suci. Nah, bagaimana cara meyakinkannya? Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mendengar suara atau menempatkan baunya, baru setelah itu yakin dia batal. Kalau tidak, berarti sudah kembali kepada asalnya, dia dalam keadaan suci. Naam. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala, babul aniyah. Bab penjelasan tentang bejana. Di sini Muallif rahimahullah ta'ala membahas tentang bejana. Kenapa? Karena hal ini berkaitan dengan bejana yang digunakan untuk berwudu. Ya, bejana yang digunakan untuk berwudu. Walaupun nanti akan kita jelaskan beberapa khilaf di antara ulama. Ya, ada khilaf di antara ulama. Qala rahimahullah ta'ala, wa jami'ul awani mubahah. Dan setiap bejana itu mubah. Setiap bejana itu adalah mubah. Mau digunakan untuk minum, makan, untuk berwudu, atau yang lainnya. Illa aniyatad dahabi wal fiddah. Kecuali bejana-bejana yang terbuat dari perak atau terbuat dari emas dan perak. Wa ma fihi syai'un min huma. Dan bejana-bejana yang tercampur padanya dengan emas dan perak. Misalkan setengahnya emas, setengahnya besi, atau setengahnya perak, atau dan setengahnya besi. Intinya tercampur. Atau dengan apa? Dengan dipoles itu apa yang namanya? Disepuh ya, disepuh dengan emas atau disepuh dengan perak. Tidak boleh. Nanti kita baca semuanya dulu dan kita akan baca rinciannya. Illal yasira minal fiddah lil hajah. Kecuali bagian kecil dari perak. Itu pun untuk kebutuhan hajat. Untuk menambal misalkan ya. Misalkan ada bejana kita bocor. Kemudian ditambal. Ditambalnya dengan perak. Ini apakah boleh? Jawabannya ya, ini boleh. Seperti ini boleh. Sedikit dan karena ada hajah, kebutuhan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatid dahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dengan bejana, dalam bejana-bejana dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Dan jangan pula kalian makan dengan menggunakan piring-piring darinya, yaitu dari zahab dan fiddah, yaitu dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena tempat-tempat yang seperti itu untuk mereka di dunia, yaitu untuk orang-orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah, dan untuk kalian nanti di akhirat. Jadi bukan saatnya kaum muslimin menggunakan tempat-tempat makan dan minum dari emas atau perak. Saatnya nanti di akhirat di yaumil qiyamah. Kalau di dunia hanya untuk orang-orang kafir. Paham? Di dalam pembahasan ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama adalah bolehnya penggunaan bejana-bejana untuk makan dan minum. Dan seluruh penggunaan, ya seperti tempat minyak, atau tempat yang lainnya, pokoknya ya, tempat-tempat yang lainnya. Apabila tempat tersebut suci, walaupun mahal, ya, walaupun mahal. Bahkan jumhur ulama, dan dirajihkan oleh para ulama muasirin, itu bolehnya menggunakan tempat dari tempat yang mahal untuk makan dan minum ataupun yang lainnya. Dari benda-benda mahal. Seperti apa ya? Yang mahal tuh ya seperti apa? Tupperware enggak ada ini. Oh iya, sejenis ini, sejenis apa mutia apa bukan mutiara apa ya? Ya pokoknya seperti batu-batu mulia lah ya, seperti batu-batu mulia. Nah itu boleh, ya dari batu-batu mulia atau dari jenis besi atau jenis apa ya sepertinya ya seperti itulah besi-besi yang mahal ya material-material yang mahal boleh tetapi selain emas dan perak walaupun itu harganya lebih mahal dari emas misalkan ya lebih mahal dari perak. Kemudian yang kedua, terjadi khilaf di antara ulama. Larangan menggunakan bejana emas dan perak, apakah berlaku untuk seluruh penggunaan, baik itu untuk makan, minum, ataupun yang lainnya, ya seperti tempat-tempat apa, tempat-tempat minyak misalkan ya, tempat minyak wangi maksudnya, atau tempat-tempat yang lainnya. Nah ini terjadi khilaf di antara ulama tentang hal ini. Para ulama muhaqqiq, ya. Para ulama muhaqqiq yaitu diantaranya ulama muasirin seperti Syekh Utsaimin berpendapat bahwasanya larangan ini hanya pada makan dan minum saja. Ya, apabila digunakan untuk makan dan minum saja. Berdasarkan dalil yang tadi kita baca. Ya. La tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fidda wa la taqulu fi sihafiha atau fi sihafihima. Fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ya, jangan kalian minum dengan tempat-tempat bejana yang terbuat dari emas dan perak dan jangan pula kalian makan dengan tempat-tempat atau piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena itu adalah untuk mereka, orang kafir di dunia. Dan untuk kalian nanti di akhirat. Disebutkan dalam hadis lain, Alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya orang yang minum dengan tempat dari perak, dalam riwayat lain emas, sesungguhnya pada hakikatnya dia telah menyalakan di perutnya api neraka jahanam. Nah, para ulama yang berpendapat tadi disebutkan, ya seperti Imam Syaukani kemudian Syekh Utsaimin berpendapat bahwasanya pengharaman ini hanya berlaku untuk makan dan minum saja. Tetapi yang lainnya tidak. Artinya boleh digunakan untuk tempat-tempat yang lain. Ya, digunakan untuk tempat-tempat yang lainnya. Seperti tadi contohnya ya, untuk tempat minyak atau yang lain yang membutuhkan tempat ya. Kalau dulu kan ada tinta ya untuk penulis, itu biasanya ada tempatnya. Kalau di Indonesia itu pakai kuningan biasanya. Ya, biasanya kalau santri NU itu dulu ya anak pernah itu ya pakai itu punya. Ada ininya. Jadi nulis itu dicelup, nulis. Nulis. Tempatnya dari ini, dari kuningan. Nah, kalau menurut pendapat para muhaqqiqin ini boleh kalau misalkan tempatnya itu terbuat dari emas. Adapun jumhur ulama, ya, adapun jumhur ulama, mereka berpendapat bahwasanya larangan tersebut itu umum, baik untuk makan ataupun untuk minum. Ya, baik untuk makan, baik untuk makan atau minum ataupun yang lainnya. Nah, jadi umum. Sehingga tidak boleh ada bejana atau sejenis tempat air misalkan digunakan untuk berwudu. Itu tidak boleh. Akan tetapi apabila itu terjadi menurut pendapat ini, ya, wudunya tetap sah tetapi dia berdosa. Ya. Tidak berarti airnya jadi najis. Ya, tidak berarti airnya jadi najis tetapi dia berdosa. Menurut madhab ini, ya, jumhur ini yang berpendapat jumhur ulama. Jadi larangannya itu mencakup semua penggunaan, baik itu makan, minum ataupun yang lainnya, berwudu, ya, atau tadi seperti penggunaan untuk tempat apa, tinta atau tempat minyak wangi, semisalnya, tidak boleh. Dan mereka mengatakan, adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan itu hanya penjelasan tidak boleh makan dan minum dengan apa tempat atau bejana yang terbuat dari emas dan perak, ya, itu adalah penyebutan satu perkara yang manusia ini tidak bisa lepas dari itu. Artinya perkara yang dilarang ini adalah perkara yang penting. Nah, sedangkan yang tidak penting lebih-lebih dilarang. Karena manusia butuh makan setiap hari. Ya. Manusia butuh makan setiap hari. Nah, untuk keperluan yang ini setiap hari saja, itu tidak boleh menggunakan apa? Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Apalagi untuk penggunaan yang tidak perlu. Paham ya? Apalagi penggunaan yang tidak perlu. Seperti apa? Seperti tempat minyak, pakai apa saja juga bisa, ya. Tempat apa, tinta, wudu dan seterusnya. Artinya tidak mendesak. Nah, tidak mendesak. Nah, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara yang mendesak, ya. Perkara yang manusia sering menggunakannya. Ya, sering menggunakannya. Dalam perkara ini saja dilarang, apalagi perkara-perkara yang tidak mendesak. Tentunya lebih-lebih dilarang. Itu alasan dari jumhur ulama. Wallahu taala alam. Yang rajih, yang pendapat yang kuat yang ana lebih condong kepadanya yaitu pendapat para muhaqqiqin. Di antaranya pendapat Al-Imam Syaukani dan juga Imam Ibnu Utsaimin, ya, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang bahwasanya larangan tersebut itu hanya berlaku pada penggunaan makan dan minum saja, ya. Penggunaan makan dan minum saja. Nah, kenapa? Karena hadisnya sangat jelas sekali, ya. Karena hadisnya sangat jelas, jelas sekali larangannya, yaitu pada makan dan minum saja, yaitu pada makan dan minum saja dengan bejana terbuat dari emas dan perak. Sehingga ketika di dalil tersebut sudah jelas, maka ya yang paling kuat adalah berpegang teguh dengan hadis yang maknanya jelas, jelas sekali gitu. Karena dalam apa? Dalam usul fikih itu ada maratib, ada apa? Tingkatan-tingkatan, ya, tingkatan-tingkatan cara pendalilan. Ya. Nah, pendalilan yang paling kuat yaitu pendalilan dengan menggunakan zahir hadis atau ayat. Zahir hadis dan ayat itu yaitu makna yang nampak pada ayat dan hadis hadis tersebut, ya. Apa yang nampak pada dalil tersebut, ya, kemudian kita pegang itu yang paling kuat. Ya, itu yang paling kuat. Kalau bahasa ininya makna yang tersurat, ya. Bukan makna yang tersirat. Kalau yang tersirat kan takwil atau penafsiran, ya, penafsiran. Nah. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Tadi sudah disinggung bahwasanya larangan tersebut ini berlaku pada tempat yang murni, ya, terbuat dari emas dan perak, atau ada sepuhan atau campuran. Kecuali tadi tambalan, ya, tambalan yang itu membutuhkan perak, misalkan membutuhkan perak, itu tidak mengapa, ya. Hadis ini apa, hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya Anas bin Malik berkata, "In kasara qadhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana syi'bi, ya, silsilatan min fiddah." Pecah tempat milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menambal, ya, menambal retakan atau pecahan tersebut dengan apa? Dengan rantai dari apa? Perak, ya, dari perak. Kemudian yang berikutnya, pembahasan berikutnya berkaitan dengan aniyah ini, yaitu berkaitan dengan tempat-tempat bejana-bejana orang kafir, ya, bejana-bejana orang kafir. Di sana ada dua dalil yang secara zahir, yang secara nampak, secara nampak itu bertentangan. Secara zahir itu bertentangan. Yang pertama yaitu membolehkan, yang kedua melarang. Apa azan dulu atau gimana? Dulu ya. Lanjutkan sedikit, nggak ada. Kita lanjutkan. Yang intinya jawaban dari atau menggabungkan dari dua hadis tadi yang secara nampak bertentangan adalah apabila ada indikasi tempat-tempat tersebut itu terkena najis atau yang semisalnya, maka dicuci terlebih dahulu kemudian digunakan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abu Sa'labah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di satu negeri Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Afana kulu fi aniyatihim?" Kanan satu, kanan. Baik kanan. "Apakah boleh kita makan dengan menggunakan tempat-tempat mereka atau bejana-bejana mereka?" Qala berkata, "La taqulu fiha." Jangan kalian makan menggunakan bejana-bejananya. "Illa," kecuali, "alla tajidu ghairaha." Kecuali jika kalian tidak mendapati tempat selainnya. "Fagsiluha," tapi dicucilah tempat-tempat tersebut. "Summa qulu fiha." Kemudian makanlah dengan menggunakan bejana-bejana mereka. Jadi dicuci dulu kemudian digunakan. Maka adapun apabila tidak diketahui kotornya atau najisnya benda-benda tersebut atau bejana-bejana tersebut, misalkan penduduknya walaupun kafir tetapi dikenal dengan bersih-bersih, ya, bersih-bersih, atau misalkan tidak menyukai babi, misalkan, ya, tidak menyukai babi. Maka yang seperti ini boleh, ya, boleh menggunakannya atau boleh tanpa dicuci terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau dengan para sahabatnya, ya, pernah mengambil air untuk berwudu. Dari tempat seorang perempuan tua yang dia musyrik, ya, yang dia masih musyrik, masih kafir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengannya tanpa dicuci dulu. Terlebih apabila orang kafir tersebut adalah Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Karena di dalam ayat kita diperbolehkan untuk makan makanan mereka. Ya, dibolehkan untuk makan makanan mereka, bahkan sembelihannya mereka. Ya, bahkan sembelihannya mereka jika mereka atau jika makanan tersebut atau sembelihan tersebut disembelih dengan cara yang benar. Ya, artinya bukan disetrum, ya, dengan penyembelihan yang benar. Nah, itu boleh. Yang berarti kan kalau dimasak pakai tempat-tempat mereka, ya. Nah, ketika dimakan boleh. Ya, hal itu boleh. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.